بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة الأكارم في باب بر الوالدين وصلة الأرحام. قال النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، وقال: يا بني عبد شمس، يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة ابن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. رواه مسلم. قوله ببلالها هو بفتح الباء الثانية وكسرها، والبلال الماء، ومعنى الحديث سأصلها، شبه قطيعتها بالحرارة تطفأ بالماء، وهذه تبرد بالصلة. والعشيرة هم قرابة الإنسان الأدنى فالأدنى. وهذا الحديث فيه ما يتعلق بصلة الرحم والإحسان إليهم والعمل على إصلاحهم وتوجيههم ودلالتهم إلى الخير، وهذا من أهم ما يكون في باب صلة الأرحام. فليست صلة الأرحام بمجرد الزيارة ومجرد اللقاء، إذا كانوا على منكرات وعلى مخالفات، فإن من الصلة أن تناصحهم بالمعروف وأن تدلهم على الحق والهدى بالتي هي أحسن، مع الرفق وحسن المعاملة وطيب الكلام وحسن البيان والاستدلال، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينقذ قرابتك مما هم عليه من المخالفات. وهذا الحديث من الأدلة على أن مناصحة ذوي القربى ودلالتهم إلى الخير ووعظهم وتذكيرهم بالله ونهيهم عن المحرمات، كل ذلك داخل في الصلة. وإن كان بعض الناس قد يغيب عن ذهنه دخول مثل ذلك في صلة الأرحام، وها هو نبينا عليه الصلاة والسلام دعا قريشا فاجتمعوا فعم وخص. عم أي بخطاب للجميع، وخص الأدنى فالأدنى من قرابته صلوات الله وسلامه عليه، فذكر بني عبد شمس وبني كعب بن لؤي وبني مرة بن كعب وبني هاشم وبني عبد المطلب. بني عبد المطلب هم أقرب ما يكونون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم خص أيضا بنته فاطمة: أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. إذن هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون من الأحاديث المهمة في صلة الأرحام و أهمية العناية بذلك، وأن الرحم ينبغي أن تبقى رطبة مبلولة، لا تكون منقطعة جافة، بل ينبغي أن يدوم التواصل وأن يستمر الترابط وأن يحصل التلاقي وأن يتحقق التعاون إلى غير ذلك من المعاني المهمة التي ينبغي أن تكون بين ذوي الرحم الواحد. وهذا أيها الإخوة الكرام من جمال هذا الدين وعظيم شأنه وما يحققه لأهله من روابط قوية وتعاون عظيم مثمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kita masih berada dalam bab Birrul Walidain, yaitu berbakti terhadap kedua orang tua dan juga tentang silaturahmi. Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa andhir ashiratakal aqrabin, dan peringatkanlah keluargamu yang terdekat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyeru atau memanggil kaum Quraisy. Fajtama'u, maka berkumpullah orang-orang Quraisy, dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'amma wa khassa, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka secara umum dan menyebut mereka juga secara khusus, kabilah per kabilah, suku per suku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai bani Abdi Syams, wahai bani Ka'ab bin Lu'ay, angkidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari neraka jahannam. Wahai bani Murrah bin Ka'ab, selamatkanlah diri kalian dari neraka jahannam. Wahai bani Abdi Manaf, selamatkan diri kalian dari neraka jahannam. Wahai bani Hashim, selamatkanlah diri kalian dari neraka jahannam. Wahai bani Abdul Muttalib, selamatkanlah diri kalian dari neraka jahannam. Wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari neraka jahannam. Sungguhnya aku tidak bisa menolong kalian sama sekali, hanya saja kalian memiliki silaturahmi yang akan aku basahkan, ya, silaturahmi tersebut. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Imam Nawawi rahimahullah tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sa'abulluha bi bilaliha, saya akan membasahi, ya, kekerabatan kita dengan air, ya. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyambung silaturahmi. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan sikap memutuskan silaturahmi seperti suatu yang panas, ya. Oleh karenanya silaturahmi harus dibasahi dengan air sehingga tetap bisa ada kekerabatan yang baik di antara para karib kerabat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ashirah, tatkala Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan peringatkanlah kekerabatan kerabatmu yang terdekat. Al-ashirah adalah kerabat seseorang yang lebih dekat dan kemudian selanjutnya yang semakin jauh dan semakin jauh. Jadi semakin dekat, ya, kemudian yang setelahnya dan setelahnya, disebut dengan ashirah. Dalam hadis ini dijelaskan tentang perkara yang berkaitan dengan silaturahmi, bahwasanya seorang yang hendak menyambung silaturahmi hendaknya dia berbuat baik kepada karib kerabatnya dan berusaha untuk memperbaiki kondisi yang ada di karib kerabatnya. Jika ada suatu yang rusak atau suatu yang mungkar yang terjadi di karib kerabatnya, maka hendaknya dia berusaha untuk memperbaikinya, untuk meluruskannya. Oleh karenanya, silaturahmi itu bukan hanya sekedar mengunjungi, adanya kunjungan, ya, atau hanya sekedar bertemu, ya. Dan jika kerabat kita dalam kondisi melakukan kemungkaran, ya, maka di antara bentuk silaturahmi yang terbaik adalah kita menasihati mereka. Ini bentuk silaturahmi, bukan hanya sekedar kunjungan, ziarah, kemudian pertemuan, tetapi di antara bentuk silaturahmi yang penting yaitu kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap karib kerabat kita. Kita ingatkan mereka tentang kemungkaran yang mereka lakukan. Kita jauhkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Tentunya semua itu kita lakukan dengan penuh kelembutan dan dengan kata-kata yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita bisa menyelamatkan kerabat kita dari siksaan neraka jahanam. Hadis ini, ya, sangat tegas dan jelas menunjukkan bahwasanya jadi antara bentuk silaturahmi yaitu mencegah mereka, mencegah karib kerabat dari perbuatan muharramat, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebagian orang lupa akan hal ini, mereka menyangka bahwasanya namanya silaturahmi yaitu hanya sekedar beri kunjungan, beri hadiah ya. Mereka tidak sadar bahwasanya di antara bentuk silaturahmi yang penting adalah memperbaiki kondisi karib kerabat, menegakkan nahi mungkar di antara mereka dengan penuh kelembutan. Lihatlah dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru orang-orang Quraisy. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka dan menyebut mereka dengan secara umum dan secara khusus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara umum yaitu menyeru orang Quraisy secara umum seluruh orang Quraisy. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yaitu Rasulullah mengel wahai orang-orang Quraisy, wahai kaum Quraisy. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan dengan menyebutkan satu persatu sampai yang terdekat yaitu putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu persatu beliau mengatakan, wahai bani Abdi Syams, wahai anak-anaknya Abdu Syams, wahai bani Ka'ab bin Lu'ay, wahai anak keturunan Ka'ab bin Lu'ay, angkidu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. Wahai bani Murrah bin Ka'ab, wahai anak keturunannya Murrah bin Ka'ab, selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. Wahai bani Abdi Manaf, yaitu wahai anak keturunannya Abdu Manaf, selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. Rasulullah mengkhususkan menyebut satu persatu. Wahai bani Hashim, dan inilah kabilah yang paling dekat atau suku atau kerabat yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bani Hashim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bani Hashim, angkidu anfusakum minan nar, wahai anak keturunan Hashim, selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. Kemudian terdekat lagi, wahai bani Abdul Muttalib, angkidu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka jahanam. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan yang terdekat lagi, wahai Fatimah, putrinya sendiri. Kata Nabi SAW, wahai Fatimah, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, angkidhi nafsaki minan nar, selamatkanlah diri engkau wahai Fatimah dari neraka jahanam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa inni la amliku lakum minallahi syai'an, aku tidak bisa menolong kalian, aku tidak memiliki sesuatu pun dari Allah untuk kalian. Ghairu anna lakum rahiman sa'abulluha bibilaliha, hanya saja kalian adalah kerabatku dan aku akan membasahi kekerabatanku ya dengan sebasah-basahnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini termasuk dari hadis-hadis yang sangat penting yang menjelaskan tentang perhatian syariat terhadap silaturahmi ya. Dan hendaknya silaturahmi harus senantiasa dalam keadaan basah ya, dalam keadaan terbasahkan dengan ya kerukunan, dengan hubungan yang baik, yang erat di antara karib kerabat, saling tolong menolong, ya, saling bekerja sama. Ini sangat perkara yang sangat penting dalam menyambung hubungan silaturahmi. Jangan sampai hubungan silaturahmi dalam keadaan panas, ya, penuh dengan pertikaian, permusuhan. Ini menunjukkan akan indahnya syariat Islam. Oleh karenanya para pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silaturahmi harus senantiasa dalam keadaan basah. Jangan sampai dalam keadaan panas ya terjadi pertikaian di antara keadaan panas, permusuhan, akan tapi dibasahi dengan kerjasama ya, adanya kerukunan di antara karib kerabat, yang ini semua dituntut dalam syariat Islam. Oleh karenanya hadis ini menunjukkan akan indahnya syariat Islam, di mana syariat Islam berusaha untuk mewujudkan bagi para pemeluknya kerukunan, kedamaian dan ketenteraman di antara karib kerabat. Aurada dal Imam An-Nawawi rahimahullah taala حديث أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي إنما ولي الله صالح المؤمنين ولكن لهم رحم أبلها ببلالها متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا الحديث فيه أهمية صلة الرحم حتى وإن كان ذو الرحم ليس من أهل الإسلام فتبقى الصلة، لكن لا يكون له نصيب وحظ من التولي والولاية. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام إن آل بني فلان، وقال ذلك سر جهرا وليس سرا، أعلم ذلك، وذكر أشخاصا من قرابته من نسبه ذكرهم بأسمائهم وقال ليسوا بأولياء. ليسوا بأولياء، وهذا فيه براءة من الكفر والكافرين حتى ولو كانوا من قرابة الإنسان، فلا ولاية بين المسلم والكافر. ومن خصال الإيمان العظيمة الحب في الله والبغض في الله، لكن مع بغضه وقربه على كفره تبقى الرحم، تبقى الرحم. ولهذا قال في آخر الحديث ولكن لهم رحم أظل هذه بذلك، مع قوله ليس بأوليائي قال لهم رحم. إذن لا بد أن ننتبه لهذا الأمر، أن الكافر لا بد أن يتبرأ منه، و ليس بينه وبين المسلم ولاية، لأن الكفر يقطع ذلك تماما ويكون مبغضا له وكارها له، وأوثق غير الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لكن تبقى الرحم تدل بجلالها صلة له، فمن أعظم ما يصل المرء به رحمه الكافر دعوته إلى الإسلام ودلالته إلى هذا الدين، فعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه إلى دين الله عز وجل. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي إنما ولي الله وصالح المؤمنين، فيه أن الإنسان إذا كان على الإيمان والصلاح والاستقامة فله الولاية والمحبة ولو كان بعيد النسب، والإنسان إذا كان على الكفر بالله سبحانه وتعالى فله البغض وكراهية ولو كان قريب النسب. ولهذا تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الكفار وإن لم يسموا في الحديث، وقال ليسوا بأوليائي، ثم قال إنما ولي الله وصالح المؤمنين، أي حتى من الأشخاص الذين لا تربطهم بالنبي عليه الصلاة والسلام رابطة قرابة ونسب. الله سبحانه وتعالى. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Abu Abdullah Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dengan perkataan yang jelas, tidak secara diam-diam ya, atau tidak pelan tetapi dengan suara yang keras. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sungguhnya keluarga Bani Fulan laitu bi auliya'i. Sungguhnya keluarga Bani Fulan bukanlah wali-waliku. Innama waliyallah wa sadiqul mu'minin, akan tetapi wali-waliku adalah Allah dan orang-orang yang beriman. Walakin lahum rahimun abulluha bidilaliha, akan tetapi mereka alu bani fulan tadi yang Rasulullah sebutkan, mereka adalah karib kerabatku dan aku akan membasahi kekerabatanku dengan air. Demikian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini jelas tentang pentingnya silaturahmi. Meskipun orang-orang yang kerabat kita yang hendak kita sambung silaturahmi, mereka bukan orang Islam, mereka non muslim. Meskipun mereka non muslim, hendaknya hubungan silaturahmi tetap berjalan. Sebaliknya, ya, orang yang jauh dari kita dan tidak punya hubungan karib kekerabatan, ya, namun mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun karib kerabat kita yang non muslim, kita harus menyambung silaturahmi dengan mereka. Akan tapi mereka tidak punya ya hak dari kita kecuali sekedar hak silaturahmi. Adapun hak wilayah, kecintaan, maka tidak. Oleh kerana Nabi SAW dalam hadis ini, Nabi SAW menyebutkan dengan suaranya yang lantang, bukan dengan suara yang pelan. Kata Nabi SAW, sungguhnya ahli Bani Fulan, sungguhnya keluarga Bani Fulan, yaitu dari kerabat-kerabat Nabi SAW. Bahkan disebutkan Nabi SAW menyebutkan nama-nama mereka, itu si Fulan dan si Fulan dan si Fulan. Kata Nabi SAW, lain itu di awliya'i, mereka bukan wali-waliku. Ini jelas bagaimana Rasulullah SAW berlepas diri dari kekufuran. Dan juga berlepas diri dari orang-orang kafir. Meskipun orang-orang kafir tersebut adalah karib kerabat Nabi SAW. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya di antara ya, perkara iman yang sangat kuat, sangat penting adalah al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala dan benci karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka adalah orang-orang kafir dan Rasulullah SAW berlepas diri dari mereka. Akan banyak meskipun demikian, Rasulullah SAW menjelaskan mereka punya satu hak yang harus ditunaikan oleh Nabi, yaitu hak silatul rahim. Nabi SAW akan terus menjalin kekerabatan dengan mereka karena mereka adalah kerabat Nabi SAW. Orang-orang kafir, tidaknya kita berlepas diri dari mereka. Seorang muslim tidak boleh memiliki hubungan wilayah, ya, kecintaan antara mereka, antara seorang muslim dengan seorang kafir. Karena kekufuran telah memutuskan ya, wilayah atau kecintaan di antara mereka berdua. Oleh karenanya, Nabi SAW hadis yang saya mengatakan, awtaka ural iman, al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah, bahwa antara tali-tali iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja sebagaimana tadi kita jelaskan, bahwa sebenarnya masih terpisah silaturahmi kekerabatan yang harus disambung. Dan ingat kata Syekh bahwasanya di antara cara yang sangat baik yang bisa kita lakukan untuk menyambung silaturahmi dengan orang-orang kafir yang merupakan kerabat kita adalah kita berusaha mendakwahi mereka. Kita berusaha berdakwah kepada mereka agar mereka bisa mengenal Islam, agar mereka bisa merasakan agama yang benar. Dalam hadis ini pula, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innama waliyullah wa salihul mu'minin, ya, sungguhnya wali-waliku adalah Allah dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalil bahwasanya seorang manusia, seorang hamba, jika berada di atas keimanan dan di atas kesolehan dan berada di atas istiqamah, maka dia memiliki hak wilayah. Kita harus cinta kepada dia. Meskipun dia tidak ada hubungan nasab dengan kita. Akan tetapi dia seorang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan istiqamah. Maka kita harus ya, berwala kepada dia. Dan sebaliknya, seorang yang meskipun karib kerabat dekat dengan kita. Akan tetapi dia ada kekufuran. Dia jauh dari keimanan. Maka kita harus berlepas diri dari orang yang seperti ini. Oleh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, berlepas diri dari orang-orang kafir. Ya, bukan Rasulullah SAW mengeraskan hal ini, memberitahukan bahwa beliau berlepas diri dari orang-orang kafir, meskipun orang-orang kafir tersebut adalah dari karib kerabat beliau. Thumma awrad rahimahullah ta'ala haditha Abi Ayyub Khalid ibn Zaid al-Ansari radiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni min al-nar. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. متفق عليه. أولا في هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على ما يقربهم من الجنة ويكون سببا لدخولهم إياها وما يبعدهم من النار، وهذا أعظم مؤمل يؤمله المؤمن أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، وهذا هو الفوز العظيم. فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فسأل هذا الرجل الحريص على السعادة الأبدية في دخول الجنة والنجاة من النار النبي عليه الصلاة والسلام عن عمل يدخله الجنة ويباعده من النار، فذكر له عليه الصلاة والسلام أربعة أعمال. الأول التوحيد، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا هو معنى لا إله إلا الله. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا هو معنى لا إله إلا الله، أن نخلص الدين لله، فلا نسأل إلا الله ولا نستعيذ إلا بالله ولا نذبح إلا لله ولا نتوكل إلا على الله، ولا ندعو إلا الله، ولا نصرف شيء من العبادة إلا لله. والأمر الثاني إقامة الصلاة للمحافظة على أوقاتها وأركانها وشروطها وواجباتها، وهي الصلاة المفروضة 5 صلوات كتبها الله عز وجل على العبد في اليوم والليلة. والأمر الرابع إيتاء الزكاة لمن كان عنده مال بلغ النصاب، وهو صدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. والأمر الرابع وهو موضع الشاهد من ذكر الحديث في الترجمة صلة الرحم، ففيه الحث على القيام بصلة الرحم. وقد دل الحديث على عظيم مكانة صلة الرحم ورفيع منزلتها، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام قرنها في هذا الحديث بالتوحيد والصلاة والزكاة فيما يكون سببا لدخول العبد الجنة ونجاته من النار. يعني هذه الأول سبحانه وتعالى. كمدين الإمام رحمه الله بركان حديث بركتنا بكتري شهادة أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه، بوصنا ada seorang yang bertanya kepada Nabi صلى الله عليه وسلم berkata, wahai Rasulullah, kabarkanlah kepada aku tentang satu amalan yang memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka jahannam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fa'amala tisyriku bihi syai'a." Engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak berbuat kesyirikan sedikit kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimu shalah, dan engkau salat. Wa tu'ti az-zakah, dan engkau zakat. Wa tasilu rahim, dan engkau menyambung silaturahmi. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan dalam hadis ini bagaimana semangat para sahabat untuk bisa masuk ke dalam surga dan agar bisa terjauhkan dari neraka jahanam. Dan mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan apa saja yang bisa mewujudkan cita-cita mereka tersebut. Karena cita-cita menjadi seorang muslim adalah bisa diselamatkan dari neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cita-cita tertinggi seorang muslim. Barang siapa yang meraihnya, maka dia telah mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Dia telah mendapatkan kemenangan yang terbesar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang diselamatkan dari neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah kenikmatan yang melalaikan, yang menipu. Oleh karenanya sahabat ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebahagiaan yang abadi, as-sa'adah al-abadiyah, kebahagiaan yang abadi. Perbuatan apakah, amal kebajikan apakah yang bisa menyampaikan seorang ke dalam kebahagiaan yang abadi tersebut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepada sahabat ini dengan menyebutkan tentang 4 amalan yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka jahanam dan bisa membuat seorang meraih kebahagiaan yang abadi. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu tentang tauhid. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid. Inilah makna dari kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Engkau hanya beribadah kepada Allah. Engkau hanya mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan engkau tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah. Oleh karenanya seorang yang bertauhid, dia tidak meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beristighatsah meminta pertolongan dalam keadaan terdesak kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menyembelih kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang pertama yang sangat penting, yaitu tentang tauhid. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang iqamatus shalah, menegakkan salat. Itu berusaha menjalankan salat sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berusaha seorang mengerjakannya dengan memperhatikan rukun-rukunnya, perhatikan kewajiban-kewajibannya dan sunnah-sunnah yang disebutkan dalam salat sehingga dia bisa mengerjakannya dengan baik. Kemudian perkara yang ketiga kata Nabi SAW, ikhlas zakat, yaitu tentang mengeluarkan zakat. Jika harta seseorang telah mencapai nisab dan sudah timbul waktu, tiba waktu untuk bayar zakat, maka dia pun membayar zakatnya. Ini juga perkara atau ibadah yang bisa memasukkan orang ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini terakhir yang keempat, dan ini merupakan mawdu' syahid yang menjadi perhatian kita. Jadi Nabi SAW mengatakan, wasilur rahim, yaitu engkau menyambung silaturahmi. Ya. Ini dalam hadis ini jelas ada motivasi oleh seorang bagi seorang untuk menyambung silaturahmi. Bahkan Nabi SAW dalam hadis ini menjelaskan tentang kedudukan yang tinggi dari silaturahmi. Kenapa? Karena Nabi SAW menggandengkan silaturahmi dengan amalan-amalan yang luar biasa. Tadi kita telah sebutkan tiga amalan sebelumnya. Tauhid yang pertama. Yang kedua menegakkan salat. Yang ketiga membayar zakat. Ini tiga perkara yang sangat penting. Dan yang keempat ternyata Nabi SAW menyebutkan silaturahmi. Ini menunjukkan tentang agungnya amalan silaturahmi. Dan keempat amalan ini merupakan sebab masuknya seorang ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka jahannam. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Salman ibn Amir radiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور وقال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم سنتان صدقة وصلة رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام الإفطار على التمر، وبين عليه الصلاة والسلام أنه بركة، بركة تكون للمفطر إذا أفطر على تمر، فإن لم يجد فإنه يفطر على الماء فإنه طهور. ثم قال عليه الصلاة والسلام الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم سنتان صدقة وصلة. وهذا موضع الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الصدقة على ذوي الرحم تجمع خصلتين عظيمتين وخلتين مباركتين أنها صدقة وصلة. فلهذا ينبغي على الإنسان في صدقاته ونفقاته أن يتفقد إذا كان في ذوي قرابة منهم فقراء فإنهم أحق بالصدقة والنفقة والبذل، لأن ذلك يجمع به بين الصدقة والصلة. ربنا أن يخبط الله سبحانه وتعالى. كمدين الإمام نبي رحمه الله لو كان حديث ركودنا دري صحابة سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه دري نبي صلى الله عليه وسلم بواصل نبي صلى الله عليه وسلم برسبة إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. Jika salah seorang dari kalian berbuka, maka hendaknya dia berbuka dengan makan buah korma. Fa'innahu barakah. Sungguhnya buah korma itu ada berkahnya. Fa'illam yajid tamran falma. Jika dia tidak mendapatkan korma untuk berbuka, maka dia berbuka dengan meminum air. Fa'innahu tahurun. Sungguhnya air itu suci dan mensucikan. Kemudian Nabi SAW bersabda, As-sadaqatu alal miskin sadaqatun. Sedekah kepada orang miskin merupakan sedekah. Wa ala zir rahim sintan, adapun bersedekah terhadap karib kerabat, ya, maka akan mendapatkan dua perkara, sedekahun wasilah, yaitu sedekah dan pahala silaturahmi. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, kemudian beliau berkata hadisnya adalah hadis yang hasan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan beriftar atau berbuka dengan makan korma. Di mana Nabi SAW menjelaskan bahwa korma itu ada berkahnya. Ya, korma itu ada keberkahan. Dan jika seorang yang berbuka ya, setelah berusaha mencari korma namun tidak mendapatkan korma, maka hendaknya dia berbuka dengan air. Dan Nabi SAW menjelaskan bahwa air itu adalah suci dan mensucikan. Yang menjadi perhatian dalam hal ini, dia tetap dan Nabi SAW Apadaka tu alam miskin, sadaqah. Sadaqah yang kita berikan kepada seorang yang miskin, maka itu akan mendapatkan pahala sadaqah. Adapun sadaqah yang kita berikan kepada zirrahim, kepada karib kerabat kita, maka kita akan mendapatkan dua perkara. Seorang yang bersadaqah kepada karib kerabatnya, maka dia akan mendapatkan dua perkara yang penuh keberkahan. Yang pertama adalah pahala sadaqah, dan yang kedua adalah pahala silaturahmi. Karena seorang yang hendak bersedekah, dia berusaha untuk memikirkan karib kerabatnya yang kekurangan, sehingga dia bisa bersedekah kepada karib kerabatnya tersebut. Kemudian dia akan mendapatkan dua pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala bersilaturahmi. Thumma awrad rahimahullah ta'ala hadits Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala kanat tahti imra'ah wa kuntu ashibbuha wa kana Umar yakrahuha. فقال لي طلقها فأبيت. فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. رواه أبو داود والترمذي على حديث حسن صحيح. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه وجوب طاعة الابن لوالده حتى وإن كان أمره والده ب شيء لا يحبه أو بشيء يكرهه، فإن عليه أن يطيع الوالد وأن تكون الطاعة للوالد بالمعروف. فإذا كان ما أمره به والده ليس منكرا ولا محرما شرعا فإنه يطيعه، أما إذا أمره بمعصية لله سبحانه وتعالى فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهنا أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنه أن يطلق زوجته ومعروف عمر رضي الله عنه في سداد رأيه وحسن فهمه وجميل درايته وبصيرته في الأمور. فلهذا لما ذكر عمر عدم استجابة ابنه لما طلب منه أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلقها. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها. وهنا يقال هل كل والد يأمر ابنه أن يطلق زوجته تكون له الطاعة ويجب أن يطاع، أو يقال إن الأمر فيه تفصيل هو الحق أيها الأخوة الكرام؟ فإذا كان الأب على علم وعلى دراية وعلى بصيرة وعلى إيمان ونصح فإنه يطاع فيما أمر، لأن كلامه صادر عن سداد رأي وبصيرة وديانة. أما إذا كان الأب فاسقا وغير رشيد و لا يعرف الأمور وإنما عن نوع هوى أو شيء من ذلك يأمر الإبن بتلاقي الزوجة فلا طاعة له في ذلك لما يترتب عليه من مفسدة وعدم تحقق أي مصلحة. فإذا كان الوالد في فهم وعلم ودراية ونحو ذلك وكان أمر بشيء مثل ذلك فإنه يطاع، ومن كان على هذه الدراية فإنه لا يأمر ابنه إلا بما قد رأى أن المصلحة تحقق بذلك. فربنا برحمة الله سبحانه وتعالى. كمدين الإمام نووي رحمه الله ممعوكاً حديث بريكتنا dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata kana tahti imra'atun wa kuntu uhibbuha, saya pernah memiliki seorang istri dan aku mencintainya. Wa kana Umar yakrahuha, tetapi ayahku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membenci istriku tersebut. Maka ayahku berkata kepadaku, itu Umar berkata kepada Ibn Umar, talliqha, ceraikan istrinya itu. Fa'abait, maka aku enggan untuk melaksanakan perintah ayahku. Fa'ata Umar radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Umar pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakara dzalika lahu, kemudian Umar menceritakan tentang apa yang terjadi, yaitu bahwasanya dia telah memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya, akan tetapi anaknya Ibn Umar enggan untuk melaksanakannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam talliqha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ibn Umar untuk menceraikan istrinya yang dia cintai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam talliqha, ceraikan dia. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadis yang hasan sahih. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan tentang wajibnya seorang anak untuk taat kepada ayahnya, meskipun sang ayah merintahkan dengan suatu perkara yang dia tidak suka, yang dia benci. Akan tetapi ingat, dunia ketaatan tersebut yaitu pada perkara-perkara yang baik. Adapun jika seorang ayah merintahkan untuk melaksanakan perkara yang mungkar, yang maksiat, maka tidak boleh seorang taat kepada ayahnya. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwasanya la ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam hadis ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan anaknya Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya. Dan kita tahu bahwasanya Umar adalah seorang yang tadiyyul ra'i, ya, bahwasanya pendapatnya lurus, ya, bahwasanya orang yang cerdas, dan orangnya tatkala berbicara tentu telah dengan perhitungan dan pengamatan, tidak asal ngomong. Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kita seringnya ya pendapat Umar dan Umar dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tatkala Umar memerintahkan anaknya Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya, lantas sang anak enggan untuk melaksanakannya, maka Umar pun menyebutkan hal ini, menceritakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sikap sang anak, yaitu anaknya Ibnu Umar yang tidak memenuhi atau tidak menuruti perintah sang ayah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan Umar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya yang dia cintai. Sekarang ada pertanyaan, apakah setiap ada seorang ayah yang memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya, lantas sang anak wajib untuk taat kepada sang ayah, ya, ataukah perkaranya ada perincian? Tentunya yang lebih tepat adalah kita melihat perincian. Yaitu jika sang ayah yang memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya, ternyata ayahnya tersebut berbicara dengan ilmu, dengan pemahaman, setelah pengamatan dan peninjauan, ya, kemudian dia memerintahkan sang anak untuk menceraikan istrinya dengan kemaslahatan yang dilihat oleh sang ayah, maka tatkala itu wajib bagi sang anak untuk mentaati sang ayah untuk menceraikan istrinya meskipun istrinya dicintai. Adapun jika sang ayah ternyata adalah orang yang fasik, seorang yang berbicara dengan hawa nafsu, yang tidak ghairur rasyid, tidak di atas petunjuk, akan dia berbicara dengan semaunya dia, dengan hawa nafsu, dengan kemarahannya, maka ya tidak boleh seorang anak untuk taat kepada ayah yang seperti ini. Kenapa? Karena jika dia taat kepada ayahnya yang modelnya seperti ini, tentunya akan menimbulkan kemaksadatan, ya, tidak akan menimbulkan kemaksadatan dan kerusakan. Adapun jika ternyata sang ayah adalah seorang yang baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbicara dengan ilmu, maka wajib bagi sang anak untuk taat, ya, ayahnya untuk menceraikan istrinya. Summa awrada rahimahullah hadits al-Bara' bin 'Azib radhiyallahu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم رواه الترمذي وهو آخر حديث أورده في هذه الترجمة وفيه مكانة الخالة وأنها بمنزلة الأم لأنها الأكثر عطفا على أبناء أختها والأولى بحضانتهم فأيضا يكون لها البر والإحسان وهي أحق بذلك من غيرها. ثم قال النووي رحمه الله وفي باب أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة منها حديث أصحاب الغار وحديث جريج وقد سبق وأحاديث مشهورة في الصحيح حدثتها اختصارا ومن أهمها حديث عمرو بن عبسة الطويل المشتمل على جمل كثيرة من قواعد الإسلام وآدابه وسأذكره بتمامه إن شاء الله تعالى في باب الرجاء. قال فيه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يعني في أول النبوة فقلت له ما أن قال نبي فقلت وما نبي قال أرسلني الله تعالى فقلت بأي شيء أرسلك قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا، وذكر تماما الحديث والله تعالى أعلم. وبهذا تنتهي هذه الترجمة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويا المسلمين لكل خير. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Dan hadis yang terakhir dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khalah bi manzilatil um," bahwa bibi, yaitu saudara perempuan ibu, itu kedudukannya seperti ibu sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi, dan dia berkata hadisun hasan sahih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya bibi merupakan seorang yang lebih utama untuk kita berbuat baik kepadanya. Ya, kedekatannya dengan ibu kita, dan lebih utama untuk kita perhatikan, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-khalah bi manzilatil um, bahwasanya ibu itu kedudukannya seperti ibu sendiri, daripada seorang yang memperhatikan ibunya. Dan kemudian Imam Nawawi rahimahullah kemudian menyebutkan di akhir ini beliau berkata, dan dalam bab ini banyak hadis-hadis ya yang sahih, yang masyhur. Di antaranya yaitu tentang berbakti kepada orang tua dan menyayangi. Di antaranya hadis tentang kisah tiga orang yang masuk dalam goa yang ya terlalu penyebutannya. Demikian juga tentang hadis Zuraij yang telah lalu juga penyebutannya. Dan hadis-hadis masyhur yang lainnya yang saya sengaja untuk menghapusnya, yaitu tidak menyebutkannya karena saya ingin meringkas. Dan di antara hadis-hadis yang sangat penting juga adalah hadis Amr bin Abbasah radhiyallahu ta'ala anhu, yang hadis ini sangatlah panjang, yang mencakup tentang beberapa perkara tentang kaedah-kaedah Islam dan adab-adab Islam. Dan aku akan menyebutkannya insyaAllah secara sempurna di bab Raja. Di antara isi hadis tersebut, yaitu dia mengatakan, aku menemui Nabi SAW di Mekah, yaitu tatkala di awal kenabian. Maka aku berkata kepada Nabi, "Ma anta, siapa engkau?" Maka Rasulullah menjawab, "Nabi, saya seorang Nabi." Kemudian aku bertanya lagi, kata Amr bin Abbas, saya bertanya lagi, apa itu Nabi? Ya, maka Nabi SAW mengatakan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutusku. Maka beliau bertanya lagi, Allah mengutusmu dengan apa? Maka Nabi SAW menjawab, Allah mengutusku untuk menyambung silaturahmi dan untuk menghancurkan patung-patung, dan agar Allah ditauhidkan, diesakan, dan tidak ada kesyirikan bagi Allah sama sekali. Kemudian Amr bin Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan kisah hadisnya secara sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala nanti berikan taufiknya kepada kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.